رب فانفعنا ببركته وادنا الحسنى بحرمته. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bagaimana kita kemarin? At-tahiyyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين الى يوم الدين امين. قال ومن حق الاخ على الاخ ان لا يعيره بذنب ولا بغيره، فان المعايير تقطع الود او تكدر صفاءها او تكدر صفاءه. ومن كلام الحسن البصري رضي الله عنه اذا بلغكم عن احد جل ولم تثبت عند حاكم فلا تعيروه بها وكذبوا إشاعتها عنه، لا سيما إن كان هو ينكر ذلك، لأن الأصل براءة الساحة حتى تضم البينة العادلة عند الحاكم، ثم بعد ثبوت ذلك عنده فإياكم أن تعيروه أيضا، فربما عفاه الله وابتلاكم. لا إله إلا الله. وفي الحديث من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل ذلك الذنب. ومن كلام سيدي علي وفاء لا تعد أخاك بما أصابه من مصائب الدنيا، فإنه في ذلك إما مظلوم فينصره الله، وإما مذنب فوبد فطهره الله. ومن الرعونة أن تفتخر بما لا تأمن سلبه وتعير أحدا بما لا يستحيل في حجه، فإنه تعلم أن ما جاز على مثلك جزاء عليك. ومن حج الأخ للأخ أن لا ينظر له بعين الاحتقار، وقد قال المشايخ من نظر إلى أخيه بعين احتقار عوقب بالذل، وفي الحديث من نظر إلى أخيه نظرة ود غفر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Masih tentang pembicaraan tentang hak persaudaraan. Kemarin kita sudah bahas beberapa hak. Pertanyaan kita, sudah dijalanin atau belum? Sudah diamalin atau belum? Atau masih kita jadikan apa yang disebutkan kita lemparkan untuk orang lain bukan untuk kita? Jawab itu pertanyaan. Lihat diri kita di mana. Kalau cuman kita belajar hak-hak persaudaraan hanya untuk kita lemparkan ini omongan kepada orang lain, lebih baik jangan ngaji di sini. Seperti saya katakan, jangan belajar. Ini bakal si teh aneh main teh. Di sini disebutkan di antara hak persaudaraan an la yu'ayyirahu bi dzambin wala ghairi. Ada namanya di dalam agama itu dilarang. Salah satu dosa besar. Namanya at-ta'yir. Apa itu ta'yir? Kalau bahasa Indonesianya bingung aneh, cuman aneh bisa ngejelasinnya. At-ta'yir itu ente ada teman yang punya aib. Dia baik aibnya dari segi fisik atau dari segi kelakuan. Maka ente permalukan saudara ente dengan aib yang dia miliki. Ta'yir, ente permalukan dia. Ada namanya ta'yir. Dan ini dilarang di dalam agama. Sebagai contoh, ada teman ente, saudaranya ente, sahabatnya ente punya aib dalam fisiknya. Contoh, apa aibnya? Ini orang pendek. Ya. Terus di mana-mana ente permalukan dia, lihat si pendek. Gitu. Ada enggak boleh? Dilarang, pra. Ada namanya tahyir. Apa bahasanya kita tuh? Hah? Mencela cuman mengolok-olok dengan suatu aib yang dimilikinya. Hadza ta'yir. Syukurin lo gitu. Lo punya tuh aib. Ada saudara kita punya aib, ya. Contoh di dalam fisiknya, misalnya aibnya dia penyakitan terus, dasar orang penyakitan banget, ada namanya takjil, nggak boleh. Ente permalukan dia, ente olok-olok dia, ente jatuhkan martabatnya dengan suatu aib yang dia miliki. Itu dalam fisiknya, ya, atau dengan perbuatannya. Naudzubillah. Ada satu orang masalah pelacur. Pelacur, sini lu. Ada kagak boleh. Ada namanya ta'yir. Itu dosa. Aduh, enggak tanggung-tanggung. Berat tuh. Berat. Ya. Ente punya teman. Dipanggil dia, maling, sini lu. Kan sering gitu tuh, ini kata-kata sering kita dengar begini. Dan lain sebagainya. Ini contoh. Ada dalam agama namanya ta'yir. At-ta'yir, waduh dosanya besar. Gak sembarangan, hukumannya juga berat. Kita gak boleh melakukan dosa semacam ini, perbuatan ini kepada saudara kita. Kepada orang sekalian dan secara khusus kepada saudara kita yang kita jalin hubungan dengannya. Dalam riwayat disebutkan man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'mal dzalika dzanb. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Barang siapa yang mentahyir, apa yang bingung bahasa Indonesianya, apa yang terjemahannya bingung nih kalimat. Mengolok-olok tadi ya. Merendahkan, menghinakan gitu. Iya, barang siapa yang menghinakan, ntar coba lihat di kamus, cari bahasa yang bagusnya, apa yang pas gitu. Menghinakan juga ada masih belum pas. Apa? Gak tahu baru bahasa mana. Kalau suatu hati gak ta'yir dah. Barang siapa yang mentakyirkan saudaranya dengan suatu dosa, maka nih orang gak bakal mati sebelum melakukan dosa yang sama. Alhamdulillah. Ente mentakyir orang, na'udzubillah, dengan kata-kata macam tadi, pelacur. Orang yang macam begini, dia gak bakal meninggal sebelum dia melakukan dosa yang sama. Maling, wah juga begitu, gak bakal meninggal sebelum melakukan dosa yang sama. Wah syukurin, penyakitan sih lo. Gak bakal mati kecuali jadi seperti dia juga penyakitan. Na'udzubillah. summa na'udzubillah. Makanya jaga dia punya lisan. Lisan kita jaga. Sama orang, jangankan sama yang muslim, sama yang non muslim kita enggak boleh. Apalagi sama yang muslim, apalagi sama orang yang kita jalin persaudaraan dengan. Jangan kita lemparin orang lain. Wah, YouTube temenan emang suka gituin aneh. Jangan. Biar temen ente begitu. Ente jangan begitu. Al-Hasan al-Basri bilang, "Ila balagakum an ahadin zallah wa lam tasbut 'inda hakim fala tu'ayyiruhu biha." وَكَذِّبُوا إِشَاعَتَهَا عَنْهُ وَلَا سِيَمَا إِنْ كَانَ هُوَ يُمْكِنْ ذَلِكَ. Al-Hasan al-Basri bilang, apabila kita mendengar tentang seseorang dia berbuat suatu dosa, maka jangan pernah kita mentakyir dia dengan dosa tersebut selama dosa itu belum diputuskan kebenarannya oleh hakim. Dan ingkari segala isu tentang dosa itu selama itu dosa belum diputuskan kebenarannya oleh hakim. Apalagi kalau ini orang juga mengingkari, saya enggak bikin itu dosa. Sebab ya, asalnya manusia itu bersih dari dosa. Dosa datangnya itu apa namanya, tarik. Kalau bahasa Arabnya itu datang nempel. Tapi aslinya bersih dari dosa selama kagak ada bukti. Ada kaidah seperti itu. Jelas. Enggak boleh kita mentakyir saudara kita atas suatu kesalahan yang kita dengar tapi kita belum punya kepastian, atau kita belum pernah dengar kepastiannya, keputusannya dari hakim yang menyatakan dia bersalah. Kalau memang belum ada keputusan dari hakim dia melakukan itu dosa atau kesalahan, segala isu harus kita tolak. Apalagi dia mengingkari, enggak, saya enggak buat itu. Kemudian katanya Hasan al-Basri, kalau memang hakim pun memutuskan dia bersalah, dia melakukan itu dosa, juga jangan ente mentakhir dia, jangan ente mempermalukan dia menyebut-nyebut kesalahan. Kenapa? Siapa tahu setelah itu dia bertobat dan dosa yang sama ditimpakan oleh Allah kepada dia. Ini hal sangat penting. Cuman ialah asas. Ya lal'asab, sangat disayangkan keadaan kita umat Islam, orang awamnya tidak seperti ini. Dengar kabar dikit, udah langsung mempercayainya dan menyebarkannya. Ini keadaan kita begini. Cuman juga orang awam. Tapi yang lebih memalukan, ulama'nya juga begini. Gak tahu belajarnya dari mana, dari Rasulullah atau dari orang jalanan, kita bingung. Di atas mimbar cuma bisa nyebutin kejelekan orang. Padahal dia pun gak bisa memastikan apakah si orang itu melakukan itu kejelekan, kesalahan atau enggak. Kita tahu, ini kenyataan kita dapetin. Terus emangnya gak ada yang bisa disampaikan di atas mimbar kecuali kejelekannya orang? Kalau memang tuh orang bikin salah, bikin jelek, emang kagak ada hal yang bisa diajarkan kepada umat di atas mimbar selain menyebutkan kejelekannya orang? Benar, kadang kita, ya Allah, ngelihatnya. Ya makanya gak heran kalau umat berantakan, ulama-nya begini. Kadang kita dapetin, kalau kagak ada berita hangat di televisi, ya orang gak bisa ceramah. Benar. kalau enggak ada apa namanya sesuatu yang hot di televisi, bingung dia mau ceramah apa. La ilaha illallah. Ini kenyataan yang kita hadapin. Makanya enggak heran umatnya berantakan. Ya ulamanya begini. Yang dia bisa kenal cuma cacian, makian, na'udzubillah. Enggak ada lagi. Emang Nabi begini kalau dakwah? Enggak pernah Rasul menyebut orang namanya. Tahu ada kesalahan dilakukan. Tapi apa kalau Nabi Muhammad? Kalau ketika mendengar ada sesuatu kesalahan, beliau hanya mengatakan, ma balu agwa. Kenapa sih ada sekelompok orang bikin begini? Enggak nyebut nama. Enggak mentakdirkan seseorang. Kenapa ada orang-orang bikin begini? Jangan. Itu Rasul begitu. Kalaupun harus melakukan, dia melakukannya dengan cara yang demikian. Enggak nyebut nama, enggak nyebut kelompok. Hal yang sama tahu kayak apa? Ini SMS yang beredar. Dapat kabar duka, langsung nyebarin. Padahal ente enggak tahu kebenarannya. Mau kasih contoh saya. Walaupun terhadap orang-orang non-muslim, enggak boleh. Oh, ada pejabat yang anu yang non-muslim begini. Ente sebarin. Walaupun kenyataannya begitu, enggak boleh nyebarin omongan begini. Fa fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang mendapat prediksi pendusta, kata Rasulullah. Dengan apa? Apa yang sampai ke dia, dia sampaikan ke orang lain. Apa itu kalau bukan yang beredar di tengah-tengah kita? Dapat S1 juga, langsung kemari merotek. Gak ada kerjaan, gak bisa pegang tasbih atau zikir sama Allah. Ada kenyataan yang memalukan. Anda mau kasih tahu ke orang? Di Suriah, ratusan ribu, hampir mendekati jutaan orang terbunuh. Orang gak berdosa, terbunuh. Kau muslimin. Perang saudara antara mereka dengan mereka. Kaum muslimin satu sama lain. Tahu di antara penyebab utamanya apa? Itu begitulah. Kabar-kabar yang disebarkan melalui SMS, melalui Facebook, melalui internet, yang tersebar dengan cepat, menjadikan ini semua tuh jadi apa namanya, enggak stabil. Hingga saling membunuh. Alhamdulillah negeri kita enggak sampai ke situ. Cuman, kalau kita enggak rapiin diri kita, dikhawatirkan makin begitu juga. Ada salah satu penyebab utama itu dia. La ilaha illallah. Walhasil di sini kita sebutkan tadi hak persaudaraan enggak boleh kita mentakdir saudara kita. Sayyidi Ali Wafa. Beliau mengatakan, la ta'id akhaka bima asabahu min masa'ib dunia. Jangan sekali-kali engkau menghinakan saudaramu dengan suatu aib atau musibah dunia yang menimpanya. Aib, dosa, musibah. Terus ente hinakan dia, ente olok-olok dia, ente permalukan dia, ente hinakan dia, jatuhkan dia. Jangan. Sebab apa? Itu orang imam madlum. Sampai tahu dia orang yang madlum, yang dizalimi. Orang yang dizalimi akan dibela dan ditolong oleh Allah. Atau mungkin dia pendosa benar. Pendosa bukan urusan ente mencaci dan menjelekkan dia. Tapi pendosa urusan Allah yang menghukum dia nanti, bukan ente. Dan kalau Allah udah hukum, diampuni dosanya, selesai udah urusan dia sama Allah. Tapi urusan yang dicaci maki dia, jelekin dia, itu enggak selesai. di antara bentuk kebodohan seseorang. Ini bahasanya bodoh. Ya. Kalau di kitab ar-ru'una, ru'una itu al-humuk. Al-humuk itu kalau bahasa Indonesianya ya, maaf kalau bahasa yang kasarnya itu ketololan. Lebih jelek lagi kan dari kebodohan. Katanya umina ar-ru'una an tastakhir bima la ta'man salba. Di antara bentuk ketololan seseorang, dia bangga dengan sesuatu yang dia miliki, padahal dia kagak merasa pasti dia bakal memiliki hal itu dengan apa namanya abadi apa enggak, dia enggak tahu. Dia bangga dengan, wah gua orang baik. Sekarang lo baik, entar lo bisa bersihin enggak? Jangan bangga. Wah gua enggak bikin itu dosa. Sekarang lo enggak bikin itu dosa, entar ente bisa jamin? Anu jamin. Iya, kita lihat aja entar. Enggak ada yang bisa ngejamin. Di antara bentuk ketololan seseorang, dia bangga dengan keadaan dia, padahal dia tidak bisa menjamin dia bakal selalu dalam keadaan tersebut. Dan di antara bentuk ketololan seseorang, dia menghinakan orang lain atas suatu aib, dia pun bisa menerima suatu aib di dalam diri, bisa menimpa suatu aib di dalam kepada dirinya sendiri. Karena itu jangan berlagu, jangan sok menghinakan orang lain. Wih, itu maling tuh. Padahal ente juga gak bisa menjamin diri ente bisa suci seumur hidup ya, tuh, dosa. Karena itu jangan berlagu, jangan sombong, jangan sok. Ini hak persaudaraan yang penting. Ini yang disebutkan semuanya ini usus, fondasi-fondasi persaudaraan. Baik, kalau ini sudah jelas, kita masuk kepada hak persaudaraan yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Wa min hajjil ahl al-akh an la yandur lahu bi'ain al-ihtigar. Fakat qala al-masyayikh man nadhara ila akhihi bi'ain ihtigar ujiba bil-bul. Wa fil hadith man nadhara ila akhihi nadhrata wud ghafara Allahu lahu. Hak persaudaraan kan tadi kita enggak boleh menta'ir dengan ucapan kita. Bahkan dengan hati pun enggak boleh. Memandang dia, itu enggak ucapin. Gimana itu memandang dia dengan pandangan apa? Cinis. Iya. Pandangan penghinaan. Pandangan meremehkan. Ya. Itu enggak ucapkan, cuma di hati aja ada. Itu pun dalam hak persaudaraan, itu termasuk besar-besar di dalam hak persaudaraan. Enggak boleh dilakukan. Allah. Coba internum. Ini baru ke-6 ya. 6 hak. Ini kalau 6 hak kita tunaikan dan kita jalankan. Gimana tuh persaudaraan yang terjalin antara kita sama kita? Wallahi persaudaraan yang indah. Ini 6 hak dari pertama kita baca sekarang, baru 6. Ini semuanya kalau kita jalanin benar. Gimana keadaan umat Islam? Baru 6. Sungguh mereka bakal jadi panutan bagi umat manusia sekalian di berbagai penjuru dunia. 6 aja dari jalannya. Sekali lagi kalau semua ini. Dan kalau 6 di jalanin benar, gak bakal ada yang bisa mencabik-cabik kaum muslim. Memecah belah mereka gak bakal ada. Ini 6. Sebanyak lagi nih, ada 50 lebih. 6 aja kayak begini. Allah. Kayaknya saya bilang, ya Allah, kita kalau lihat diri kita jauh banget. Jauh banget. Jauh. Mudah-mudahan Allah deketin kita. Di api pun tidak boleh mandang dengan pandangan sihir. Para masyayikh mengatakan menadhara ila akhihi bi aini ihtijar ubiba bidzulm. Barang siapa yang memandang kepada saudaranya dengan pandangan sinis, pandangan penghinaan, peremehan, maka dia akan dihukum oleh Allah dengan kehinaan. Ente memandang saudara ente dengan pandangan hina, ente juga bakal jadi hina seperti ente memandang dia. Namun sebaliknya, bagaimana sih cara kita memandang saudara kita? Pandang saudara kita dengan pandangan cinta, pandangan rindu, pandangan kasih sayang. Allah, Allah. Itu dalam riwayat, barang siapa yang memandang wajah saudaranya dengan pandangan rindu, itu lebih mulia bagi dia daripada iktikaf di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mau pergi ziarah Nabi, pada pengen pergi umrah, pengen pergi ke sana ke Madinah, sholat di masjidnya Nabi, enggak usah repot. Pandang wajah saudara kita dengan pandangan rindu, ente dapat pahala lebih dari itu semua. Allah, Allah. Lihat nih ajaran yang agung. Lihat nih ajaran yang mulia. Ajaran kasih sayang, ajaran rahmat. Ente mandang ketemu sama saudara, ya Allah, kangen banget. Ente ngomong gitu tuh, ente tapi dari hati. Mandang, ya Allah, lama enggak ketemu ya. Kangen banget. Itu pahala dia dari Allah lebih mulia daripada yang i'tikaf di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah. Dalam riwayat di sini sebutkan barang siapa yang memandang saudaranya dengan pandangan cinta. Ente lihat. Ini ente lihat saudara ente, ente lihat teman ente. Kan sekarang ya Allah, gue sayang banget sama ini orang. Lihat ente begitu. Pandang enak, pandang pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Allah ampunin dosa-dosa dia. Dosa apa yang dia punya? Ya, punya dosa banyak. Kita lihat wajah saudaranya itu dengan penuh kasih sayang, penuh dengan cinta. Itu dosa semuanya diampuni sama Allah, runtuh itu dosa. Ini bawa pulang ya, biasa ya, mandang saudara kita yang muslim dengan pandangan cinta. Karena dia tenteh, Masya Allah, gue sayang banget sama orang. Pandangan rindu, ya Allah, lama ya, gak ketemu, rindu banget. Tuh, tulis pahala sama Allah. Biasain gitu kalau mandang orang Islam. Mandang orang Islam yang boleh dipandang ya, orang laki, orang perempuan, kagak boleh yang terpandang kayak begitu. Iya, jangan dijadiin omongan hujah. Ya, kalau gitu boleh be. Ada memandang cewek-cewek cakep nih be. Iya, pandangan rindu seperti agak ada. Makin ente pandang, tuh mata makin dipenuhi sama api neraka Allah. Jangan diajadiin orang sodoh. Habib bilang boleh mandang dengan pandangan ceria. Laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Tapi laki sama perempuan yang bukan mahramnya enggak boleh, haram. Jangan jadi alasan. Terusnya hadis nih yang ente dengar, jangan ente ntar pulang ketemu ente punya pacar bawa ini hadis. Kagak, jangan. Waduh, malu ente punya muka mau ditaruh di mana depan Rasulullah. Ya ada orang begitu dijadiin bahan, bakal dia ketemu sama pacarnya. Dijual nih agama. Ada orang begitu. Ada. Jangan. Aturan syariat segala-galanya haram yang terpandang. Man mala aynihi bil haram mala Allah wa aynihi bin nar. Orang kata Nabi Muhammad dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang barang siapa yang memenuhi matanya dengan kemaksiatan, dengan pandangan haram, maka niscaya Allah akan penuhi matanya dia dengan api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu percikan api itu masuk ke mata aja bikin nanti buta. Agak enak, sakit. Percikan. Kira-kira kalau korek api taruh di mata enak gak? Agak enak. Nah kalau api neraka dimasukin ke matanya nanti dibidulin terus. Ya Allah. Itu ganjaran bagi orang yang memenuhi matanya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. itu ganjaran. Man mala'a 'ainihi bil 'araf, mala'a Allahu 'ainihi bil nar. Habis bagaimana loh, depan mata kita yang haram banyak. Alhamdulillah, ente punya telinga enggak ada pintunya, hidung enggak ada pintunya, tapi mata dikasih pintu sama Allah supaya tertutup. Ini pintu. Dua lagi, atas sama bawah, dua kelopak mata. Terus ditambah lehernya kita bisa berpaling. Apa lagi yang kurang? Gak ada alasan. Bib, negeri kita bib, perempuan pada kebuka bagaimana? Ada satu orang datang sama saya punya guru. Udang Habib, bib, saya mau pulang bagaimana bib? Perempuan pada ngabalak semuanya. Pandangan haram, kita di sini gak pernah ngeliat yang haram. Saya punya guru bib jawab, waduh enak banget ente ya. Wah enak bagaimana bib? Iya dong enak. Kita di sini nggak bisa kayak ente begitu. Wah kok gitu kan? Iya. Ente ya di sana emang perempuan ngablak. Tapi biar ente tahu, karena disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasulullah bilang? Nadratul haram sahmun masmumun min siham iblis al marjun. Pandangan yang haram adalah anak panah, beracun yang ditembakkan oleh iblis yang dilaknat ke hati itu orang. Bukan cuma anak panah, anak panah beracun. Satu kali pandangan haram, anak panah beracun tembus ke hati kita. Kalau enggak beracun aja bisa membunuh. Bagaimana yang beracun? Itu satu pandangan, dua kali pandangan ya. Dua kali anak panah yang beracun. Tiga kali. Berapa kali kita melihat? Kayu. Terus Nabi bilang, ya, dalam itu hadis, Allah berfirman, man tarakaha min makhafati. Barang siapa yang meninggalkan pandangan haram tersebut karena takut kepadaku, Abdal Tuha, aku gantikan itu pandangan haram yang dia tinggalkan di halawatil iman yajiduha fi qalbi, dengan manisnya iman yang bakal dia dapetin di dalam hati. Allah Allah. Saya punya guru, ente enak. Satu perempuan, ente berpaling. Satu kelezatan iman yang dia dapetin di hati. Ada dua, perempuan yang berikut, yang nomor dua, ente berpaling lagi, ente gak lihat. Hah? Halawat iman, pemanisnya iman yang kedua di dalam hatinya. Ente bisa dengan mudah meraih manisnya iman yang manis itu di sini, gak bisa meraih dengan mudah seperti ente. Jaga tutupnya mata. Berat, pertama berat, tapi kalau dibiasa mudah. Dan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada alasan, beb. Hatiannya bersih, beb. Gak ada syahwat, gak ada nafsu. Iya kan ada orang berdalih begitu. Saya punya guru, Habib Zain bin Samit bilang. Bilang orang yang kayak begini, inna galbak anjisul guru. Hatinya ente hati yang paling najis, katanya saya punya guru. Kalau ente punya hati suci seperti pengakuannya ente, gak bakal ente melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Ucapan yang macam ini lebih besar daripada dosa yang dia lakukan, daripada pandangan haram tersebut. Pandangan haramnya dosa, ucapan begini lagi, dia mensucikan diri, lebih dosa lagi, lebih besar lagi hukumannya dari Allah. Aduh, ini kayaknya pedes banget. Ya cuman, al-kalam yujur ilal-kalam apa. Ini omongan, narik kita ke omongan yang lain. Ya intinya, kita kalau memandang saudara kita, ya pandang dengan pandangan cinta. Nah, jaga mata kita dari yang haram. Lindungi diri kita, gu anfusakum wa ahlikum nar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang saling bersaudara satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Maafin kalau ana ngomong agak pedas sore hari ini, mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Wallahu a'lam bissawab. La ilaha illallah. Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah wa salatu ala al-muqdar khair al-bariya Allah Allah ya Allah Allah Allah wa salatu ala al-muqdar برجواك يا مولاي القداوية تحت بابك وشوف لي بيت يا ربي لي يا ربنا تعلم بما في الطاغية جيدك داري بما في الظاهرة والخافية واصلح عملنا يا ربنا والطاغية واقضنا ربنا شر الهوى والدانية من لعيت أهلا وداك للعطايا الثانية إدعنا مثلهم نار بحقوق المعية وان دعيت اهلا ودك للعطايا الثانية ادعنا مثلهم نار بحقوق المعية فاتحة بالقبول تمام كل صورة ليس عن ظهر باطن الله يفر الدنوب ويسر ويكشف الكروب ويعجل بالمتلوم ويسلك عن ظهر باطن الله روح وبي الكون أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا أجل الأجودين يا رحم المساكين يا ذا القوت المتين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا Thank you.